Dikasih lagu dangdut yang melo-melo banget, juga spesial buat tuan rumah dan Arifin yang dari Jakarta ya. Sebotol minuman. makin panas makin semangat ya.